فيهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masih meneruskan ayat 51 dari surah An-Nisa yang dibawakan oleh beliau dalam bab anna ba'du hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan, bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wa-t-tahu. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab, yang dimaksud Al-Kitab Bani Israel, yu'minuna bil-jibti wa-t-tahu, tetapi mereka beriman kepada jibt, beriman kepada t-tahu. Apa jibt, apa t-tahu, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Siapa orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Jelas, Yahudi dan Nasrani, Bani Israel. Disebut ahli kitab, maka tidak mesti Bani Israel, tidak mesti Bani Israel. Ini mengambil dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mengkisahkan tentang Azimur Ruh, pembesar Romawi, disebut sebagai Ahlul Kitab. Padahal jelas Romawi bukan Bani Israel, hanya penguasa yang dijadikan alat oleh Bani Israel. Kita pernah bahas dulu bahwa salah satu sifat lihai Bani Israel adalah memanfaatkan penguasa. Dengan apa Bani Israel akan membunuh Nabi Isa? Dengan lewat tentara Romawi. Ya. Sampai hari ini, dengan apa mereka memojokkan kaum muslimin, menindas kaum muslimin di Palestina dan seterusnya, dengan Amerika. Berarti Nabi menyebut Ahlul Kitab, tetapi bukan Bani Israel. Azimur Rum, pembesar Romawi, jelas dia bangsa Romawi, bukan bangsa Bani Israel. Tapi disebut Ahlul Kitab. Yeah. Maka jika ada yang berpendapat, kalau sekarang ada seorang laki-laki muslim nikah dengan orang Kristen, wanita Kristen di Indonesia ini, tidak sah, karena mereka bukan Bani Israel, bukan Ahlul Kitab. Yang benar bahwa Kristen dimanapun, Yahudi dimanapun, dari suku apapun, Bani Israel atau bukan, tetap disebut Ahlul Kitab. Bahwa Ahlul Kitab asal mulanya adalah Bani Israel, betul. Tetapi tidak semua Ahlul Kitab Bani Israel. Yeah. Bahkan tentu tidak semua Bani Israel Ahlul Kitab, karena ada beberapa Bani Israel Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salah. Waqad zakaru lizalika matalan. Mereka mengambil misal, mengambil contoh, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh Yahudi yang akhirnya dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah atas izin Rasulullah SAW. Berarti membunuh seseorang boleh, asal diizinkan oleh penguasa. Jika kita mendapat izin dari presiden kita untuk membunuh si fulan karena berbahaya bagi Islam, berbahaya bagi kaum muslimin, boleh, asal ada izin dari penguasa. Cara-cara seperti ini lebih aman, lebih aman, lebih mengena tepat sasaran, sementara enggak rame-rame, tahu-tahu udah enggak ada. Itu. Daripada teriak-teriak dirobohin bangunannya, teriak-teriak tumpah serapah. Malah kaum muslimin dianggap sebagai orang yang kurang adab, tidak menghargai kebebasan dan seterusnya kata orang-orang. Maka cara-cara seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk membunuh seorang tokoh sesat yang berbahaya bagi kaum muslimin, ini salah satu cara yang bagus. Mestinya kaum muslimin menempuh cara-cara seperti ini. Jadi orang enggak ada yang tahu, wartawan enggak tahu, tetapi tujuan tercapai. Hari ini kalau wartawan sudah tahu kan sudah terserah wartawan mau nulis apa kan? Ya. Pelajaran besar di Bekasi. Bagaimana kaum muslimin yang sebetulnya didolimi kaum muslimin, tetapi ditulis oleh wartawan sebaliknya. Ya. Nah, maka hal-hal tertentu kita diam, tapi tujuan tercapai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah terhadap Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mati Ka'ab bin Ashraf. Nah, di sini sebelum Ka'ab bin Ashraf meninggal, dia pernah datang ke Mekah. Hina ja'a ila Mekah. Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Wajtama'a ilaihi al-musyrikun. Orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mengerumuni Ka'ab bin Ashraf sebagai seorang tokoh Yahudi yang di Madinah yang bersama Nabi Muhammad dan para sahabat, sementara dia datang ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Padahal di Mekah tidak ada Yahudi. Di Mekah tidak ada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Qairuda, Bani Quraida, semuanya di Madinah. Yang akhirnya satu persatu mereka terusir oleh Nabi dari Madinah dengan sebab karena kesalahan mereka, lalu mereka berkumpul di Khaibar dengan benteng yang sangat kuat kokoh. Dan di tahun 7 Hijrah hancur benteng Khaibar dan kalah Yahudi, dan ini perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Habis itu tidak ada perang lagi selama berabad-abad. Baru sekarang ini. Yes. Jadi kita mengalami zaman di mana Yahudi mulai berkuasa. Sementara berabad-abad yang lalu mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kaum muslimin. Diawali tahun 7 Hijrah ketika mereka diporak-porandakan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu benteng Khaibar hancur dan mereka tunduk di telapak kaki kaum muslimin. Mereka melakukan apa saja kemauan kaum muslimin. Kata kaum muslimin, jizyah, upeti, pajak kepala mereka berikan. Apa saja yang dimaui oleh kaum muslimin mereka lakukan. Begitulah berabad-abad sampai hari ini. Baru mereka mulai melawan kaum muslimin. Waqalu, mereka orang-orang Mekah, kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ini bertanya kepada si tokoh Yahudi ini, Ka'ab bin Ashraf, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa ucapanmu terhadap si rajul ini, si laki-laki ini? Menurut pendapatmu wahai Ka'ab bin Ashraf, bagaimana laki-laki ini? Yang dimaksud? Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana menurut pendapat engkau sebagai tokoh Yahudi terhadap Muhammad, kata mereka. Alladhi saffaha ahlamana wa ra'a annahu khairum minna. Di mana laki-laki itu, yaitu Rasulullah, membodoh-bodohi orang pintar kami dan menganggap bahwa dia lebih baik dari kami. Dia lebih baik dari kami. Gimana menurut Yahudi? Bagaimana menurut engkau sebagai tokoh Yahudi? Faqala lahu Ka'ab bin Ashraf menjawab, "Antum khairum min Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Engkau lebih baik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa memalukan ucapan Ka'ab bin Ashraf ini. padahal di hatinya kenyataan yang sebenarnya tentu dia tahu siapa Nabi Muhammad SAW, siapa Abu Jahal Abu Lahab, dia tahu persis, sangat-sangat tahu. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di kitab-kitab mereka, disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah. Bahkan mereka selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan katanya engkau mau turunkan Nabi terakhir, kapan ya Allah, agar mereka membantu kami melawan orang-orang musyrik itu. Itu permintaan mereka, Bani Israil, Ahlul Kitab, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ternyata bukan dari kalangan Bani Israil, malah dari Quraisy, bangsa yang waktu itu di mata mereka kecil sekali. Bagian bainahum, mereka iri, kenapa tidak dari kami Bani Israil? Dan di hadapan musuh-musuhnya, walaupun satu kaum yaitu Abu Jahal Abu Lahab sesama Quraisy mengatakan perkataan yang sangat memalukan ini. Yeah. Dan ucapan ini diabadikan oleh Allah sebagai hukuman bagi mereka. Aib. Maka Al-Qur'an itu membongkar aib Yahudi. Siapa yang ingin tahu aib Yahudi, keadaan Yahudi sebenarnya, baca Al-Qur'an. Baca Al-Baqarah. Baca Suratul A'raf. Betul-betul aib Yahudi dibongkar habis di situ oleh Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang paling tahu siapa Yahudi, termasuk yang paling tahu bagaimana cara menghadapi Yahudi, adalah para ulama, ahli tafsir, ahli hadis, pembesarnya Rasul dan para sahabat. Nah, baru bisa melawan mereka. Dan mereka begitu liciknya, begitu lihainya. Ya, hanya Rasul dan para sahabat yang mampu mengalahkannya. Dan kita akan mampu mengalahkan kalau kita mengikuti cara Rasul dan para sahabat. Ketaatan Rasul dan para sahabat kepada Allah, akidah Rasul dan para sahabat, tauhidnya Rasul dan para sahabat, sunnah Rasul dan para sahabat, kita ikuti, kita gigit dengan gigi geraham, insyaAllah ta'ala kita bisa mengalahkan Yahudi. Kalau tidak, tidak akan. Tidak akan. Ya. Antum khairum min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian lebih baik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada jaa fi akhir al-ayah, oleh karena itu tertulis di akhir ayat tadi, wa yaquluna lilladheena kafaru haula'i ahda min alladheena aamanu sabila. Mereka mengatakan, mereka yang dimaksud adalah orang-orang Bani Israel, pembesarnya di sini adalah Ka'ab bin Ashraf. Pembesarnya di sini adalah Ka'ab bin Ashraf. Tentu Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah tidak sendirian, bersama teman-temannya, bersama pengikutnya. Maka di sini dengan dhamir hum jamak yaqulu, bukan yaqulu. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir itu lebih baik, lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman, lebih baik jalannya daripada orang-orang yang beriman itu. Inilah ucapan Ka'ab bin Ashraf, si Yahudi la'natullah alaih. Ya, An-Nisa 51. Yu'minuna bil jibti wat tabut. Mereka beriman kepada jib, mereka beriman kepada tawbun. Ayusaddikuna bihima wa yukirrunahuma la yunkirunahuma. Mereka membenarkan jib dan tawbun itu. Mereka menetapkan kebenaran jib dan tawbun itu. Mereka tidak mengingkari jib dan tawbun itu. فَإِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ هَذِهِ الْأَوْثَانِ فَقَدْ آمَنَ بِهَا. Maka jika seseorang mentakrir, menetapkan adanya berhala-berhala ini, maka berarti dia telah beriman kepada berhala tersebut. Yeah. Apa itu jib? Al-jib huwa as-sihr. Jadi maksud dengan al-jib adalah sihir. Segala bentuk sihir. Ini al-jib. beliau membawakan satu kaul. Ada kaul lain tidak dibawakan oleh beliau. Mungkin menurut beliau ini kaul yang paling roji. Wakila astonam atau patung, ya, patung berhala. Wal asahu annahu am li kulli sanamin aw sihrin aw kahanatin aw ma asbaha dhalik. Secara umum yang dimaksud dengan jin adalah segala bentuk berhala atau sihir atau dukun dan lain-lain yang semisal, biasanya hubungannya dengan klenik, ya, sihir klenik, perdukunan klenik, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan tidak ada dalil. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tapi ada dalil bukan klenik. Membaca surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit gila. Orang sahabat membacakan surat Al-Fatihah kaki dan petang pada orang gila dan sembuh. Bisa menyembuhkan bisa binatang, racun dari bisa binatang, sengatan binatang yang beracun. Tentu ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi karena ada dalil maka itu bukan dalil. Yang tidak ada dalil, baca selawat ini, selawat itu, baca surat ini, surat itu, nanti bisa begini, bisa begitu, ditentukan, tidak ada dalil. Ya. Maka seaneh apapun, kalau itu ada dalilnya, bukan klenik dan wajib bagi kita meyakini. Aneh sekali ketika orang ingin panjang umurnya, dia tidak olahraga, dia atau kurang rajin olahraga, makan juga tidak terlalu pantang. Sementara dia datangi adiknya, abangnya, keponakannya, bibinya, pamannya, dia rajin datangi, dia bantu. Dia ingin panjang umur dengan cara seperti itu. Klenik? Tidak. Karena ada dalil bahwa dengan silaturahim umur kita akan diperpanjang. Ya. Begitu juga ketika seseorang ingin sembuh dari sakitnya, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, habis ratusan juta, lalu dia memperbanyak sedekah pada fakir miskin dan seterusnya, ini pun bukan klenik karena jelas dalilnya. Wadawu amradakum bisadaqah, hassinu amwalakum bizakah, wadawu amradakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara membayar zakat dan obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Jelas ini dalil. Maka mengamalkan dalil ini bukan pelit. Ya. Sekarang taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Beliau mengatakan ما تجاوز به العبد حجه من معبود او متبوع او مطاع. Jadi maksud dengan taubat adalah apa yang melampaui batas seorang hamba. Seorang hamba dan dia telah melampaui batas. Ya, seorang hamba yang melampaui batas. Dalam hal apa? Ma'bud, matbu', muta'. Disembah. Disembah itu sedikit pun tidak ada sifat sembahan pada diri seorang hamba. Justru dia harus menyembah. Bukan disembah. Ya. Tetapi ada kalanya seseorang tidak disembah, tetapi pada hakikatnya dia disembah. Dan kemarin masih ingat bagaimana Adi bin Hatim. Dan ini bagian dari matbu atau mutok. Karena menyembah tidak harus sujud, tidak harus rukuk. Apakah seseorang dikatakan menyembah batu kalau dia rukuk dan sujud di hadapan batu itu? Tidak. Dia tidak rukuk kepada batu itu, dia tidak sujud kepada batu itu, tetapi ada keyakinan di hati dia bahwa batu itu bisa mendatangkan rezeki, batu itu bisa mendatangkan keselamatan. Ini pun menyembah syirik. Setidaknya keyakinan syirik. bahkan ini lebih buruk dari syiriknya Abu Jahal Abu Lahab dalam masalah ini. Karena Abu Jahal Abu Lahab tetap meyakini bahwa yang memberikan rezeki, memberikan keselamatan hanyalah Allah, bukan Lata'uzzahu Balmanat. Bukan Lata'uzzahu Balmanat menurut Abu Jahal Abu Lahab hanya sebagai perantara, mirip dengan sebagian kaum muslimin hari ini. Aumatbu'in, diikuti. Diikuti berlebihan. Bolehkah kita mengikuti seorang? Tentu boleh. Dalam hal ini saya akan mengikut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, silakan. Dalam hal ini saya akan mengikuti Syaikh Al-Albani, silakan. Bahkan dalam hal ini saya akan mengikuti ustaz di kampung saya, silakan. Ya, ustaz di kampung saya berpendapat seperti itu, saya tidak punya hujah yang lain, saya ikuti, silakan. Yang tidak boleh kalau sudah berlebih-lebihan. Apa kata ustaz saya di kampung saya ambil. Saya tutup telinga dari siapapun selain ustaz saya di kampung saya. Ini yang buruk. Ini bisa menjadi tohu. Ya, diikuti terus, diikuti terus. Apapun diikuti. Ini biasa menyerang orang yang masuk dalam firqah. Umumnya seperti itu. Antum bisa lihat firqah apa saja. Ya Jahmiyah, ya Maturidiyah, ya Asy'ariyah, ya Rafidhah, ya apa saja. Biasanya ya sudah. Sudah itu saja. Ya. Apalagi firqah yang muncul kurang dari satu abad ini. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah Rafidhah itu kan berabad-abad yang lalu muncul. Ada beberapa firqah yang muncul kira-kira 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ini lebih-lebih lagi. Bahkan ada bayat khusus. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah kan hanya ajaran saja, tidak mempunyai pemimpin khusus. Firqah-firqah yang lahir akhir-akhir ini, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu mempunyai pemimpin sendiri. Ada bayat, ya. Dan biasanya seragam, dari alif sampai ya sama semua diseragamkan, ya. Karena cara pengajarannya ya seperti itu, taklid. Apa kata atasan? Ini bisa menjadi tohu. Lihat salah, betapa bebasnya. Ya. Apakah semua ustaz salah sama semua dalam satu pendapat? Bebas. Biasa. Seperti itu biasa. Ya. Biasa. Tidak aneh. Bagaimana bantahan siapa? Syekh Utsaimin terhadap gurunya. Ya, dalam satu masalah. Bantahan Syahli terhadap Syahalbani dalam satu masalah, dalam membid'ahkan Sami Allahu liman hamidah sedekah. Ya, bebas, ilmiah, biasa. Ya, tentu masalah furu'iyah bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Masalah akidah, masalah manhaj sama. Insya Allah Taala minal masyriq ilal maghrib sama. Mana ada ulama salaf yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Tidak ada. Mana ada ulama salaf yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal? Tidak ada. Dalam masalah akidah, sama. Ya, masalah fikih, jangankan kita, para sahabat ridwanu alaihim jami'an, Nabi masih hidup, sudah berselisih. Masih ingat peristiwa apa? Salat asar di Bani Quraidah. Mana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di benteng Bani Quraidah. Sebagian mengatakan kita harus sholat asar di sana walaupun ini sudah maghrib, sebentar lagi maghrib. Sebagian mengatakan maksud Nabi biar kita jalannya cepat, biar sampai sana belum maghrib. Itu maksud Nabi. Maka sebagian ada sholat yang ada yang sholat di jalan, sebagian ada yang sholat di Bani Quraidah setelah masuk maghrib. Berselisih kan? Dua-duanya didiamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perselisihan yang sifatnya khilaf, yang sifatnya pemahaman yang tidak menentang dalil yang qad'i, ini wajar. Ya. Wajar. Kita bebas memilih, membahas mana yang lebih rajih dan mana yang kurang rajih, silakan bebas dibahas. Tapi jangan hulu. Jangan hulu. Ya. Kita bebas berpendapat seperti mau sholat di hari Selasa, Rabu dan sebagainya. Jangan guru. Tadi sore saya baca satu tulisan guru sampai mau menyalahkan pemerintahan Indonesia kufur begini guru berlebihan. Ya, walaupun mungkin saya sependapat dengan penulis itu. Salat Id hari Selasa, tetapi guru sampai mengkafirkan dan seterusnya inilah gara-gara kita tidak punya khilafah dan seterusnya. Ujungnya tidak ketahuan siapa. Tidak ketahuan. Hulu. Jadi pembahasan apa saja ujungnya ke sana. Pembahasan apa saja sampai khutbah nikah. Sampai kira ini dipaksa. Firqah begitu, sifat-sifat firqah seperti itu. Jadi pembahasan itu tidak netral. Ada maunya. Nah, firqah yang kemana-mana omong neriakan jihad, jihad. Sampai khutbah nikah yang mestinya membahas tentang keluarga senang-senang baru saya ini ujung-ujungnya ke jihad juga, ya kan nggak nyambung ini. Dipaksain, ya inilah firqah. Ah, salah membahas dengan netral, ya tidak gulu, ya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, tidak. Ntar kalau gulu nanti bisa seperti ini, taubat. Yang ketiga muta' ditaati, ini pun bisa gulu. Apakah kita harus taati ibu kita? Ya. Apakah seorang istri harus taat kepada suami? Ya. Apakah kita rakyat harus taat kepada pemimpin? Ya. Tetapi tidak boleh gulu. Apapun kata suami, maka dijalankan oleh istri, walaupun haram. Nah, ini gulu. Apapun perintah ibu, kita jalankan, walaupun perintah itu melanggar syariat. Suruh memotong jenggot misalnya, suruh membuka jilbab anak perempuannya, tentu tidak boleh, ini gulu. Nah, begitu juga kepada penguasa. Ya, kalau penguasa menetapkan sesuatu yang salah, tentu kita berhak untuk mengatakan tidak. Kalau kita yakin bahwa itu salah. Kecuali pemerintah kita mengharuskan. Ya. Kita tahu pemerintah kita tidak mengharuskan, tapi menetapkan sesuatu yang salah dan kita tidak wajib mengikuti, maka ya kita boleh bersikap. Gitu ya. Jadi jangan kita buru. Fal ma'budu kal asnam. Adapun yang disembah adalah seperti berhala. Berhala ini bisa macam-macam, bisa timsal, patung, bisa apapun. Bisa batu, bisa keris, bahkan bisa orang mungkin. Ya. Wal madbu ka ulama istola. Yang gulu diikuti secara gulu seperti ulama-ulama yang sesat, ulama doh, ulama usu, ulama di masa manusia, tetapi orang zalim, orang fajir di masa Allah. Apa istilah Nabi? Du'atun ila abwabi jahannam. Para penyeru yang mengajak manusia menuju jahannam. Ini terjadi. Berdasarkan jawaban Nabi atas pertanyaan Hudzaifah tentang zaman terbaik, kemudian buruk, kemudian baik lagi, kemudian buruk lagi, keburukan yang kedua ini dikatakan oleh Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Para dai, para penyeru yang mengajak manusia menuju jahannam. Ya. Di mana ketika Hudzaifah memohon kepada Nabi untuk mensifati mereka, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan mereka ya Rasulullah, tolong sifatkan mereka, sifati mereka untuk kami, terangkan bagaimana sifat-sifat mereka ya Rasul. Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka seperti kulit kita, artinya kulitnya Islam, Muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan ucapannya seperti ucapan kita, Al-Quran, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Tetapi tidak bermanhaj, tidak mengikuti pemahaman dan contoh para sahabat, akhirnya mereka sesat. Ya. Tokoh-tokoh sesat hari ini yang antum ketahui, apakah mereka membawakan maroji lain selain Al-Quran? Tidak. Surat sekian ayat sekian. seorang yang mengatakan bahwa akhirat ini tidak kekal, surga neraka ini tidak kekal, apa yang keluar dari mulutnya? Sekian. Persis sabda Nabi SAW, وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. Mereka mengucapkan seperti ucapan kita, Al-Quran, sebagian hadis, Al-Quran, hadis, tetapi bukan pemahaman sahabat. وَالْمُطَاءَ كَالْأُمَرَاءَ. Adapun yang ditaati secara berlebihan adalah contohnya umara, pemerintah, pemimpin yang menyuruh sesuatu dan semuanya kita taati, walaupun perintah itu haram, walaupun perintah itu syirik, walaupun perintah itu tersebut. Kalau perintah itu nyata-nyata maksiat, mungkin tidak ada kecuali beberapa. Ya, kalau perintah itu syirik, kita lihat, menghormati benda dan meyakini bahwa benda ini mempunyai keramat tertentu dan seterusnya, tasabbu. Fa ta'atuhum fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallah tu'addu min ibadatihim. Ketika mentaati para pemimpin, di mana pemimpin itu mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti kita menyembah mereka. Berarti dengan mentaati mereka, para pemimpin yang seperti itu, berarti kita menyembah mereka. Persis sabda Nabi SAW kepada mantan ahlul kitab yang baru saja masuk Islam, Nabi mengatakan, tilka ibadat itu. Ketika pendeta dan pastor itu mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan. Mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan. Tilka ibadat itu. Berarti kalian, itulah kalian menyembah mereka. Karena di sini tidak boleh kita taat kepada siapapun secara buruk. Maka ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada suami, ketaatan kepada orang tua tidak mutlak, tetapi muqayyad. Adapun yang mutlak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mutlak, apapun perintah Allah dan Rasulnya, mutlak wajib kita taati, walaupun perintah itu tidak bisa dinalar oleh akal kita. Ya, walaupun perintah itu sekilas merugikan kita, wajib kita taati. Wal muradu man kana radiyan bi ibadatihim iya. Dan yang dimaksud dengan taghut adalah yang ridha dengan peribadatan mereka itu, ridha. Jadi suka dia disembah, dia dibesarkan secara berlebihan, dia suka, dia rela, dia mau. Bahkan dia berambisi seperti itu, itu taghut. Adapun kalau dia tidak suka, maka bukan taghut. Maka Ali bin Abi Thalib yang disembah-sembah oleh orang Syiah, bahwa bahkan Abdullah bin Sabah mengatakan anta huwa, engkau adalah dia. Dia yang dimaksud adalah Allah. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Maka Ali bin Abi Thalib bukan taghut. Karena tentu beliau tidak suka, tidak ingin, bahkan mengancam orang-orang Rafidhah itu agar tidak menyembah beliau. Jangankan menyembah, melebihkan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Dalam salah satu ucapannya di mimbar, beliau mengatakan, siapa yang melebihkan aku dari Abu Bakar dan Umar, akan aku cambuk. Ya, bahkan sebagian orang-orang Rafidhah dibakar oleh beliau. Sayang yang satu ini, tokohnya ini, Abdullah bin Sabah, ketemu, menghilang. Ya, kemudian lari ke Syam dan membuat ulah lagi di sana, dan sukses dia membuat agama baru di dalam Islam yang dianggap Islam oleh bagian kaum muslimin, yaitu agama Rafidhah. Au yuqal huwa taghutun bi'tibari 'abidihi. Atau boleh juga dikatakan dia taghut dari para penyembahnya itu. Ya, itu bukan tauhid bagi orang yang tidak menyembahnya. Li annahum tajawazu bihi haddahu, karena mereka melampaui batas. Mereka telah melampaui batas. Inti dari kesalahan itu adalah melampaui batas. Apapun itu, walaupun itu kebaikan, tapi melampaui batas tidak baik. Ya. Letak dari kesalahan itu adalah ketika melampaui batas. Haitsu nazzaluhu fawqa manzilati allati ja'alahu Allahu lah. Di mana mereka menempatkan sesuatu di atas manzilahnya, di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Misal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Manusia biasa tetapi mendapat wahyu. Ini ketetapan dari Allah. Rekod-rekod sufia menaikkan walaupun sedikit. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hak untuk ikut mengatur jagat raya. Setidaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa usul kepada Allah tentang nasib seorang manusia ketika beliau sudah wafat. Ya. Ini memposisikan beliau di atas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa beliau tidak lebih dari seorang hamba, hanya mendapat wahyu itu saja. Beliau tidak mengetahui yang gaib, beliau tidak mengatur alam raya jagat semesta ini, bahkan beliau tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada siapapun yang beliau kehendaki. Tidak bisa. Ya. Fasakuna ibadatahum lihadal ma'budi tughyanan, maka penyembahan mereka terhadap al-ma'bud ini, berhala ini yang disembah ini, itu tughyanan, satu bentuk perdurhakaan yang melampaui batas. Limujawazatihim al-abda bidzalik, dengan demikian mereka berarti telah melampaui batas. Wat-taghutu ma'khudun min at-tughyan. Kalimat taghut terambil dari kata at-tughyan. Togo seperti air yang sudah togo, yang sudah membludak, melampaui batas. Batasnya ke ember lebih tentu akan membludak. Togo, tughyan. Wa kullu syai'in yata'adda bihi al-insan haddahu yu'tabaru taghutan. Maka segala sesuatu yang telah melebihi kadar seorang manusia, maka disebut atau diistilahkan dengan taghut, melebihi kadar. Dukun, dukun itu sudah melebihi kadar manusia. Masa bisa tahu nasib seminggu yang akan datang? Masa bisa tahu besok hujan atau tidak? Tapi bukan ilmiah, bukan perkiraan cuaca. Masa bisa menyetok hujan? Masa bisa tahu yang mengambil motor ini siapa, mengambil mobil ini siapa, padahal dia tidak ada di situ? Nah, itu sudah melebihi derajat manusia, maka disebut tauhid. Jadi inti daripada tauhid itu di sini, melampaui batas dari seorang manusia, lebih ke situ. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang Khawarij. Jadi tauhid itu tidak lain adalah penguasa yang tidak memakai hukum Islam menurut mereka. Ya, lebih kepada dukun. Adapun penguasa yang melampaui batas, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bisa jadi. Tetapi yang menjadi inti permasalahan tauhid itu adalah manusia diangkat melebihi dari manusia derajatnya. Mengetahui hal yang gaib, mengetahui apa yang belum terjadi, dan terus. Masuk bisa? Ya. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu atau dua pertanyaan, silakan. Puasa tanggal? Ada hadisnya maudhu. Penghususan itu. Yang sahih setidaknya pemahaman belum istifak tanggal 1 sampai tanggal 9. Tetapi Aisyah mengatakan di Sahih Muslim, aku tidak pernah melihat Nabi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi ada dua riwayat itu. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Masih hilang. Adapun penghususan tanggal 8 jelas tidak ada. Yang jelas-jelas sahih, tidak ada khilaf, tanggal 9. Saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyah. Berpuasa pada hari Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ini tidak ada khilaf. Adapun selain itu, Allah. Ada lagi? Silakan. Tidak ada riwayat sama sekali. Sesuatu yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, dan itu orang tua, hanya ada tiga: sedekah, haji, shaum. Dengan beberapa dalil. Adapun umrah untuk orang tua, baca Al-Quran untuk orang tua, secara khusus ini ya, kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, tidak ada contoh dari para sahabat sebelumnya. Ini ibadah, maka harus menunggu contoh. Ya. Dan itu pun sekali lagi khusus orang tua. Sebab jika sedekah untuk tetangga yang kemarin meninggal, puasa untuk kerabat yang kemarin meninggal, berarti gugur ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Hanya ada tiga. Yes. Berarti itu pun khusus orang tua, anak ke orang tua. Apa dalil tentang larangan menjual bagian hewan kurban dengan segala alasan? Pertanyaan lebih lanjut, yang menjual siapa? Yang menjual siapa? Saya berkurban misalnya. Saya berkurban misalnya sapi, kulitnya saya jual. Jelas ini hilang. Tetapi kalau saya fakir miskin lalu mendapat bagian kulit sapi atau daging lalu saya jual, bolehkah? Boleh. Jadi yang dilarang menjual adalah yang berkurban. Bagaimana panitia? Panitia adalah wakil dari yang berkurban. Wakil. Tolong ini kurban saya disembelihkan, dicacak-cacak, dibagikan. Wakil. Berarti yang berkurban tidak boleh menjual bagian dari hewan itu. Panitia juga sama, tidak boleh. Ya. Risalah Imam Muslim, man ba'a jilda uhiyatin fala uhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Dan juga riwayat Muslim, Ali mengatakan ketika beliau diserahi 30 ekor unta kurban Nabi, di mana yang 70 beliau sembelih sendiri, yang 30 diwakilkan kepada Ali, maka Ali mengatakan seluruh upah dari kurban itu, yang menyembelih, yang mencacak-cacak dan seterusnya, semuanya kami bayar dengan uang, tidak dari bagian dari kurban itu. Ya. Maka jika panitia mensyaratkan yang memotong dapat upah kulit dan kepala, ini tidak. Tidak. Apa yang ada pada kurban itu hanya boleh disedekahkan, dihadiahkan, dimaafkan. Panitia wakil dari yang kurban, maka panitia juga boleh memaafkan, walaupun dia orang kaya misalnya, bahkan boleh dihadiahi, tapi menjual tidak boleh. Ya. Kalau dijual uangnya diberikan pada miskin? Iya, berikan saja kepada fakir miskin, biar dia yang jual. Bahkan kita tidak tahu maunya dia apa. Maka berikan saja kepada fakir miskin, biar mereka yang menjual sendiri atau dimanfaatkan, terserah si fakir miskin. Kalau dihadiahkan ke masjid? Apanya? Emang masjid butuh kulit? Ya. Buat apa masjid kulit? Enggak bisa. Semuanya adalah orang. Semuanya adalah orang. Ya, semuanya adalah orang. Kalau di dalam masjid ini ada bagian seseorang yang memang dia pantas dikasih, silakan. Ya. Tapi tidak bisa masjid. Bagaimana zakat untuk masjid lalu dibikin pembangunan, tidak boleh. Zakat kurban itu diberikan kepada manusia, bukan organisasi, bangunan, masjid. Kapan saja waktu penyembelihan hewan kurban? 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Yang terbaik tanggal 10. Jika pemerintah menetapkan Idul Adha hari Rabu, sedangkan wukuf dilaksanakan hari Senin, kita melaksanakan puasa hari Senin atau hari Selasa. Ya, Senin. Pembahasan kita pembahasan ilmiah, karena memang berabad-abad lamanya diawali oleh Rasul dan para sahabat, seluruh kaum muslimin berpuasa Arafah berbarengan dengan wukuf di Arafah. Karena nama Arafah sendiri adalah nama tempat, bukan nama hari. Harinya mengikuti. Nah, karena itu puasa Arafah tidak melihat tanggalan, tapi melihat kapan wukuf. Nah, siapa yang menentukan wukuf di Arafah? Ya, penguasa di Arafah itu. Kebetulan sekarang Saudi. Kebetulan saja Saudi. Dulu kan Khilafah Utsmaniyah misalnya, atau Abbasiyah, Bani Umayyah. Sekarang Saudi. Tentu kita tidak bisa mengatakan kita ikut Saudi. Jadi mengikuti wukuf sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yang wukuf di Arafah tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa bagi orang yang wukuf di Arafah. Sabda Nabi ini menunjukkan bahwa berpuasa Arafah bagi orang yang tidak wukuf dan tentu mengikuti wukuf. Nah, ini sesuatu yang sangat jelas, ya. Dan saya kira sedikit sekali kaum muslimin yang berani berpuasa sehari setelah wukuf, saya kira. Yang belajar, maksud saya yang belajar, ya. Walaupun sebagian surat Id hari Rabu misalnya, banyak di antara kaum muslimin atau mungkin mayoritasnya puasa mengikuti wukuf. Karena memang jelas. Yang menjadi masalah, sholat Id 2 hari setelah puasa Arafah yang menjadi masalah. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Bagaimana sholat Id 2 hari setelah puasa Arafah? Nah, pembahasan selanjutnya taat kepada uli amri. Nah, ini pembahasan yang bagus. Kita wajib taat kepada uli amri. Maka jika uli amri kita, pemerintah kita mewajibkan kepada kita berhari raya hari Rabu, kami enak apa anak? Ya. Jika penguasa kita, presiden kita, menteri agama kita, MUI mengatakan wajib bagi kaum muslimin Indonesia untuk berhari raya hari Rabu, kami enak apa anak? Tapi sampai hari ini kan kita tidak mendengar mewajibkan seperti itu. Ya. Kalau berani seperti itu, saya kira ini langkah yang bagus, berarti penguasa itu berani, tegas. Tapi tidak. Nah, karena itu banyak yang berani dan tidak dianggap sebagai penentang. Orang tidak disuruh harus Rabu. Ana pernah mendengar orang yang menyatakan bahwa presiden adalah togut. Tolong jelaskan dengan dalil apakah itu benar atau salah. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa togut adalah siapapun yang dijadikan sebagai sesuatu yang melebihi manusia, kapasitas sebagai manusia. Apa misalnya mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, mengetahui nasib seorang nanti 50 tahun lagi. Ini bukan manusia ini. Orang yang bisa seperti itu bukan manusia. Bahkan mungkin lebih dari malaikat, bahkan Tuhan. Kan hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahui apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu yang akan datang, tahun yang akan datang dan seterusnya. Itu. Ya. Bukan pemimpin-pemimpin yang namanya pemimpin kadang adil, kadang tidak. Bukan. Jika orang tua menyuruh kita memakai celana sampai di bawah mata kaki dengan alasan karena tidak khusbal adalah hal yang dianggap aneh di daerah saya, bagaimana sikap kita? La to'a kali makhlukin fi maksiatil khalq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada khalik. Tidak boleh. Kalau antum yakin bahwa khusbal itu haram, maka tidak boleh dilakukan walaupun itu perintah orang tua. Tapi dalam hal ini antum jangan apa ya, jangan membesar-besarkan masalah ini, karena itu kan hal yang sepele lumrah ya. Seseorang pakai celana tidak sampai bawah mata kaki, sekira tidak akan menjadi masalah bagi orang tua dan seterusnya. Kecuali antum hulu, selangnya semua dipotong, semua dibawa dengkul, ya, ini hulu. Ini yang jadi permasalahan. Emang wajib harus dibawa dengkul, setengah betis dan seterusnya. Yang wajib asal jangan di bawah mata kaki, maka pas mata kaki sudah memenuhi syarat, sudah tidak haram lagi. Yang haram kan madunal ka'bain minal izar, yang di bawah mata kaki. Maka pas mata kaki nggak masalah. Kalau pas mata kaki tidak akan masalah, nggak akan marah ibu kita, ayah kita, gitu ya. Nah, maka jangan hulu, apapun jangan hulu. Yang penting tidak dosa. Afdholiyah, keutamaan itu bisa diraih, bisa tidak kan? Dalam masalah itu antum bisa nggak bisa meraih. Dalam masalah lain, kan keutamaan ini banyak sekali. Yang penting kita tidak berbuat dosa. Itu saja. Lihat Nabi alaihissalatu wassalam ingin melakukan hal yang sangat baik, yaitu merombak Ka'bah sesuai dengan bangunan persis di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dibatalkan oleh beliau. Karena apa? Karena ada sesuatu di situ. Berarti mencapai keutamaan ini tidak wajib demi menjaga sesuatu. Keutamaan yang sangat besar yaitu sholat malam berjamaah setiap malam di bulan Ramadan tidak dilakukan oleh beliau. Karena apa? Ada sesuatu yang beliau takuti, takut menjadi wajib. Ya. Maka mengambil dari ini, maka tidak semua kebaikan harus kita raih. Ada sesuatu. Ya. Boleh kita tinggalkan, asal itu tidak wajib. Kalau wajib tentu harus kita laksanakan. Kalau haram harus kita tinggalkan. Bagaimana jika pemerintah memerintahkan memperingati hari kemerdekaan misalnya dengan upacara? Ya seperti tadi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia jika hal itu bermaksiat kepada Khalik Allah. Bagaimana menggabungkan antara kita boleh melakukan suatu perintah yang ini salah, yang kaidahnya gini, kesalahan itu akan menjadi milik pemimpin dan kita sebaikannya untuk kita ini. Contohnya misalnya sholatnya imamnya salah gitu, nah kesalahannya itu tanggung imamnya, tapi maksudnya tidak menanggung. Itu kaidah seperti itu menggabungnya gimana? Kalau memang wajib, ya. Kalau memang pemimpin kita wajib, pemimpin kita mewajibkan harus sholat id hari Rabu, maka kami tidak apa-apa. Kesalahan kita serahkan pada. Seperti kita mengikuti imam kan wajib. Kita tidak boleh menyelisihi imam, dan kita wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Siapapun imamnya, ahli bid'ah sebesar apapun, bukan urusan kita. Kan gitu. Nah, sekarang yang terjadi, pemerintah kita tidak mewajibkan. Bahkan mempersilahkan. Mau Rabu silahkan, mau Selasa silahkan, bahkan mau Minggu, mau Sabtu silahkan, ya. Coba ada yang Sabtu anu nekat Jumat, ya diem saja pemerintah. Ya, diem saja. Ada aliran di mana itu kan biasanya 4 hari sebelumnya atau 4 hari setelahnya. Pokok yang kayak begitu didiamkan, kemudian kita yang yakin ini, ya, ini pembahasan ini, ya kita yakin bahwa itu akan, kok tidak melaksanakan gitu. Padahal enggak ada fitnah, enggak ada apa-apa, dan yang melakukan juga banyak. Kan gitu. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.